saya punya air panas ya, saya masukkan jahe di sini, kemudian saya masukkan kunyit ya, nggak terlalu banyak juga ya kunyitnya, ditambahkan sedikit dengan serai ya, kemudian saya aduk sebentar ramuan ini. Oke, jahe, kunyit dan serai, dan kita tambahkan sedikit dengan jeruk nipis. Oke, minuman ini kalau boleh saya katakan minuman yang sangat baik untuk Anda konsumsi di saat seperti sekarang lagi wabah kayak begini, dan seterusnya ke depan juga sangat baik, karena minuman yang sangat baik untuk menghangatkan pencernaan dan menjaga imunitas Anda. Selamat mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membuatnya dan tangan saya sudah kuning, harus kita minum tentunya. Masya Allah. Saya memang sengaja tidak saring ya, supaya kita bisa merasakan rasa asli dari produk-produk ciptaan Allah yang ada di sini, yaitu jahe, kunyit, serai dan jeruk nipis. Dan sebenarnya saya pengen ngasih lagi pandan. Depan saya ada pandan, cuma belum dicuci ya. Kita cium saja pandannya. Tapi ini kalau mau tambahkan pandan lebih dahsyat, lebih asik lagi. Dan ini merupakan salah satu minuman yang sangat saya sarankan Anda minum di saat seperti ini. Wabah, tidak wabah, minum saja, karena punya khasiat yang luar biasa. Selamat mencoba di rumah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.